إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita menyelesaikan pembahasan mengenai sebab-sebab warisan, ya, dan juga mengenai hal yang dapat menghalangi dari hak waris, ya, masih tersisa satu pembahasan, satu bab lagi, yaitu termasuk salah satu penghalang dari hak waris, ya, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas, ya, mengenai perkara ikhtilafuddin, perbedaan agama, di mana perbedaan agama antara seorang yang mewarisi dan yang mewariskan, ya, maka menjadikan tidak ada hak waris di antara keduanya, ya. Seorang kafir tidak mewarisi dari muslim, demikian pula seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir. Demikian pula dalam pendapat yang rajih yang telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya seorang kafir tidak mewarisi dari kafir yang beragama lain, ya, Kristen dari Yahudi, Yahudi dari Kristen, Kristen dari Buddha, Buddha dari Kristen, dan juga sebagainya. Tidak saling mewarisi, ya. Jadi yang mewarisi adalah dua orang yang beragama sama, Islam dengan Islam, ya, Kristen dengan Kristen, Yahudi dengan Yahudi, ini saling mewarisi. Ini dalam hukum Islam. Kalau sudah diterapkan hukum Islam, maka ini yang seharusnya di lakukan atau diperhatikan dalam hukum waris antar sesama yaitu diantara sama orang yang seagama atau berbeda agama. Ini harus diperhatikan. Kemudian bab yang selanjutnya, ya, masih mengenai perkara yang dapat menghalangi dari warisan, yaitu, ya, membunuh, ya. Bagaimana seorang ketika membunuh seorang kerabatnya, apakah dia mewarisi dari kerabatnya tersebut ataukah tidak, ya. Maka di sini ada pembahasan atau perincian, ya, yang di sini akan disebutkan nanti perselisihan ulama, ya, dalam perkara ini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala akan disebutkan masing-masing mazhab yang ada, ya, atau pendapat dari masing-masing mazhab yang ada, mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Al-Imam Ahmad, dan juga mazhab Al-Hanafiyah, dan juga mazhab yaitu Al-Imam Malik, akan dibahas satu persatu. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menjadi dasar bahwasanya seorang yang membunuh seorang kerabatnya maka dia tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil qatili miras." Tidak ada bagi seorang yang membunuh itu warisan, tidak mendapatkan warisan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul qatilu syai'an." Seorang yang membunuh tidak mewarisi sesuatu apapun, yaitu dari orang yang dibunuhnya. Dan ini sesuai dengan kaidah satu zari'ah, menutup celah, ya, menutup celah. Karena seorang yang mewarisi bisa jadi kecintaannya terhadap harta akan mendorong dia untuk membunuh, ya, kerabatnya yang dia mewarisi harta darinya. Seharusnya dia mewarisi harta dari bulan, ya. Ini supaya cepat dia mendapatkan harta, mungkin dia membutuhkan misalnya, atau memang ingin hidup mapan, hidup mewah, ya, supaya dapat dengan cepat, ya, dia membunuh mewarisnya tadi atau orang yang dia mewariskan harta darinya. Maka ini termasuk dalam kaidah satu zari'ah, menutup celah. Jangan sampai terjadi yang seperti ini, ya, sehingga seorang yang membunuh dihalangi dari hak waris, ya, supaya tidak terjadi, ya, yang seperti ini sebagai hukuman bagi seorang yang ingin mendapatkan haknya dengan cara yang haram, ya. Dan juga satu kaidah yang makruf di kalangan para ulama dan juga thalabatul ilm, suatu kaidah yang berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Seorang yang ingin mendapatkan secara cepat sesuatu yang menjadi haknya tapi sebelum waktunya, ingin mendapatkan secara cepat sesuatu yang sebetulnya akan dia dapatkan tapi belum waktunya sebetulnya, ya, waktunya nanti, 'uqiba bihirmanihi, maka dia diberikan hukuman dengan dihalangi dari hak tersebut, tidak mendapatkan hak tersebut sama sekali, ya. Maka seorang yang membunuh, ya, kerabatnya untuk tujuan seperti ini masuk dalam kaidah ini. Dia ingin mendapatkan hak warisnya, tapi hak warisnya nanti ketika kerabat tersebut meninggal, ya. Dia ingin mempercepat untuk mendapatkan hak waris tadi sehingga dia membunuhnya, maka uqiba bihirmanihi, dia dihukum dengan tidak mendapatkan hak waris, ya, yang dia inginkan dengan membunuh dari kerabatnya, membunuh kerabatnya tadi. Nah, maka ini suatu permasalahan yang kemudian berlandaskan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan kaidah syariat. Ditambah lagi, perkara ini adalah suatu perkara yang disepakati oleh para ahli ilmu, ya. Secara global ini disepakati, walaupun kemudian mereka berselisih, ya, jenis pembunuhan seperti apa yang kemudian akan menghalangi dari hak waris, ya. Karena jenis pembunuhan itu ada banyak, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ya. Ada yang kemudian membunuh tapi bukan secara langsung tapi menjadi sebab, ya. Nah, di sini akan disebutkan kemudian mazhab para a'immah yang empat, para mazhab imam-imam yang empat dalam permasalahan ini. Adapun mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian terpilih dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya seorang yang membunuh itu tidak mewarisi sama sekali, yaitu seperti apapun dia membunuhnya, jenis apapun yang kemudian dia melakukan pembunuhan tadi, ya, tetap dihitung menghalangi dari hak waris, ya. Jadi jenis apapun yang terjadi dari pembunuhan tadi, karena pembunuhan itu berdismis, jenis yang manapun yang terjadi maka akan menghalangi dari hak waris. Ya, mereka berdasarkan pada keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sebutkan tadi, la yarithul qatilu syai'an, seorang yang membunuh itu tidak mewarisi sama sekali. Ya, maka ini umum, siapapun pembunuhnya, bagaimanapun cara membunuhnya atau bentuk pembunuhannya, maka tidak mewarisi sama sekali. Ya. Maka ini juga, ya, bagi mereka sesuai dengan kaidah, ya, menutup celah tadi. Jangan sampai seorang melakukan sesuatu, kemudian berpura-pura tidak sengaja, saya tidak sengaja, kemudian saya melakukan ini, ya, kemudian dia terbunuh, ya. Ini tidak sengaja sebetulnya, ya. Tapi hanya sebatas pengakuan saja, supaya yang seperti ini, ya, ditutup celahnya, maka mereka mengatakan walaupun pembunuhannya tidak sengaja, maka yaitu tetap dihalangi, ya, atau tetap tidak mendapatkan warisan. Maka seluruh bentuk pembunuhan, ya, masuk dalam perkara ini menurut mereka, menurut Al-Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab Al-Imam Syafi'i. Walaupun membunuhnya dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, yang memang diizinkan dalam syariat. Seperti apa? Seperti orang yang mukisos. Orang yang mukisos, apabila yang diterapkan dalam syariat Islam, maka diterapkan hukum kisos. Ketika ada yang membunuh, maka dia dibunuh apabila orang keluarga dari orang-orang keluarga dari orang yang terbunuh meminta kisos, meminta untuk dibalas darah orang yang terbunuh tadi. Ya. Maka bisa jadi orang yang kemudian melakukan kisos tadi adalah seorang kerabat juga, masih saling apa bersaudara, ya, masih saling bersaudara misalnya. Maka walaupun kemudian yang membunuhnya membunuh dikarenakan kisos, dikarenakan sesuatu yang diizinkan dalam syariat, tetap tidak bisa mewarisi. Ya. Seorang membunuh saudaranya dalam hal kisos, ya, kalau saudaranya ini sudah membunuh misalnya ayahnya misalnya, ya, kemudian dikisos oleh saudaranya. Ya, ya tadi harus diperhatikan bahwasanya ini berlaku ketika memang yang diterapkan adalah hukum Islam. Ya. Tidak boleh kemudian kita mengambil yaitu haknya waliul amr di sini, ya. Jadi tetap diperhatikan untuk hukum kisos ada pembahasan tersendiri. Ya. Maka seorang yang melaksanakan hukum kisos tadi, yaitu seorang yang mengayunkan pedang untuk kemudian melakukan kisos, ya, kepada ini saudaranya sendiri, misalnya tidak mewarisi menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan juga seorang yang menetapkan hukum untuk membunuh, seperti apa hakim? Hakim mengadili siapa misalnya ternyata saudara sendiri, ya, yaitu misalnya berzina, misalnya kemudian harus dibunuh, dia memutuskan ini dibunuh, dirajam misalnya, ya. Maka hakim tadi tidak mendapatkan warisan dari tadi saudaranya, ya. Padahal seharusnya apa? Yang namanya saling bersaudara, ya, bisa mewarisi dengan syarat-syaratnya, ya. Tapi dalam keadaan seperti ini menurut pendapatnya Al-Imam Syafi'i, ya, walaupun terpenuhi syaratnya tetap tidak mewarisi karena dia sudah menetapkan, ya, bahwasanya saudaranya tersebut dibunuh dan dia menjadi penyebab dari terbunuhnya saudara tadi, walaupun dengan cara yang benar, dengan cara yang diizinkan dalam syariat. Demikian pula seorang yang menjadi saksi dalam pengadilan, ya, bersaksi bahwasanya ini fulan telah membunuh memang, ya, membunuh bapaknya. Yang bersaksi siapa? Saudaranya sendiri kadang-kadang, ya, saudaranya sendiri. Maka saudaranya yang menjadi saksi tadi tidak mewarisi dari orang yang mendapatkan hukum had tadi, orang yang mendapatkan hukum dibunuh tadi, dikarenakan dia telah bersaksi dan menjadi penyebab bahwasanya saudara yang terhukum tadi terbunuh, dikarenakan yaitu kisos misalnya. Maka seorang saksi pun tidak mendapatkan, ya. Berarti kan ini kita masih membahas salah satu pendapat, ya. Kita belum menyebutkan mana yang rajin. Nah, juga termasuk di dalamnya pembunuhan yang tidak disengaja, ya. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang, ya, tidur, ya, tidur menimpa, yaitu saudaranya misalnya yang masih kecil, masih anak-anak, tidur, kemudian menimpa saudaranya yang masih anak-anak meninggal. Nah, ini tidak ada kisos, jelas tidak ada kisos. Kenapa? Karena tidak sengaja, pembunuh yang tidak sengaja tidak ada kisos, ya. Maka ini dia tidak mewarisi dari saudaranya tadi, ya, misalnya saudara yang kecil tadi katakanlah punya harta, atau katakanlah sudah besar, sudah bekerja katakanlah memiliki harta, kemudian terbunuh dengan cara seperti itu, seorang yang tidur, atau seorang yang tidur, misalnya ada orang yang tidur tidak sadar kemudian melakukan sesuatu, ada yang seperti itu, terkadang ada yang seperti itu. Maka pembunuhan yang seperti ini kategorinya disebutkan sebagai pembunuhan yang tidak sengaja. Yang seperti ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i tetap tidak mewarisi, tidak mewarisi. Atau seorang yang gila, ya, atau seorang anak kecil, ya, yang membunuh, maka tetap tidak mewarisi walaupun anak kecil. Ya. Kemudian atau seperti seorang yang menghukum, ya, seorang yang memberikan hukuman kepada, yaitu misalnya saudaranya yang kecil misalnya, atau kemudian kepada anaknya, kemudian ternyata dengan hukuman tersebut qadarullah, ya, meninggal, yang ini juga tidak mewarisi. Atau seorang yang memberikan pengobatan, ya, memberikan pengobatan dengan cara tertentu yang kemudian ternyata, ya, dengan pengobatan tersebut qadarullah meninggal orang yang diobati, ya. Maka seorang yang mengobati tadi tidak mendapatkan warisan apabila dia memang kerabat dari orang yang meninggal, dari orang yang terbunuh secara tidak sengaja. Nah, ini menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, segala sesuatu yang terhitung sebagai pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, ya, dengan cara yang hak ataupun dengan cara yaitu ujuan, yaitu karena ada permusuhan dengan cara yang batil, ya, karena kezaliman, tetap semuanya dihitung sebagai sesuatu yang menghalangi dari hak waris. Adapun mazhabnya Hanabilah, ya, pengikutnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka berpendapat bahwasanya pembunuhan yang menghalangi dari hak waris apabila pembunuhan tersebut dilakukan bighairi hak, bukan karena alasan yang benar, ya. Kalau dengan alasan yang benar yang diizinkan dalam syariat, ya, maka tidak ada, tidak menghalangi dari hak waris. Seperti tadi, seorang hakim yang memutuskan untuk dibunuhnya sang terdakwa, ya, ini dengan cara yang hak, karena sesuai dengan syariat, maka tetap waris dalam mazhabnya Imam Ahmad. Jadi yang menjadikan seorang itu tidak mewarisi apabila pembunuhannya dighairi hak, tanpa alasan yang benar, ya, yaitu pembunuhan yang mengharuskan adanya dhamah, mengharuskan adanya bayaran, yaitu apa? Dia harus membayar 100 ekor unta, ya. Atau kemudian juga mengharuskan kafarah, yaitu apa? Pembunuhan yang tidak sengaja harus membayar kafarah. Apa pembunuhan yang tidak sengaja? Siapa yang tahu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi pembunuhan yang sengaja ataupun tidak sengaja, selama itu pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka yang seperti ini yaitu menghalangi dari waris menurut pendapatnya Al-Hanabilah, ya. Maka masuk dalamnya juga pembunuhan yang dilakukan, ya, karena tidak sengaja, ini juga menghalangi dalam pendapatnya Al-Hanabilah. Atau pembunuhan, ya, yang terjadi karena dia yang menyebabkan terbunuhnya orang tadi, dia yang menyebabkan orang tadi meninggal, ya. Demikian pula masuk di dalamnya, ya, pembunuhan yang terjadi oleh seorang anak kecil, atau seorang yang gila, atau seorang yang tidur. Yang sudah kita bahas tadi, ya, masuk, termasuk apa? Penghalang dari, yaitu hak waris, ya. Adapun yang kemudian tidak ada kafarah diatnya, tidak harus membayar diat, tidak boleh dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, bukan pembunuhan yang tidak sengaja, ya, maka ini tidak masuk dalam penghalang dari hak waris, yaitu tadi pembunuhan yang dilakukan dengan hak seorang hakim atau seorang yang melakukan hukum hak, ya, ini tidak masuk dalam penghalang dari hak waris karena membunuhnya dengan cara yang hak dengan ini dalam syariat Islam. Demikian pula yang masuk dalam kategori yang seperti ini yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang hak, ya, yaitu apabila seseorang ingin membela dirinya, ingin membela diri, ya, seorang saudaranya ini dikarenakan marah karena suatu perkara, ya, dia datang dengan membawa senjata untuk menghabisi saudaranya. Nah, yang saudara satu lagi ingin membela diri, kemudian pada saat dia, ya, membunuh saudaranya yang tadi ingin membunuhnya. Maka yang seperti ini, ya, suatu pembunuhan dengan cara dengan apa? Dengan hak, ya, diperbolehkan dalam syariat, diperbolehkan dalam syariat, maka tetap mewarisi dari saudaranya yang zalim tadi, yang membunuhnya tadi, ya. Maka apabila suatu pembunuhan terjadi karena alasan yang diizinkan dalam syariat, ya, maka yang seperti ini tidak terhitung menghalangi hak waris. Di antaranya pula yang disebutkan di sini, terbunuhnya seseorang karena tadi hukuman, ya, hukuman dalam yaitu batasan yang diperbolehkan, ketika ternyata hukuman tadi menyebabkan meninggalnya orang yang dihukum, ya, ternyata meninggal orang tadi tanpa kemudian disangka-sangka dengan hukuman tadi, sebenarnya hukumnya relatif ringan, katakanlah, ya, tapi kemudian terbunuh, qadarullah, ya, maka yang seperti ini juga di atau tidak menjadi suatu perkara yang menghalangi dari hak waris. Demikian pula dikarenakan pengobatan, ini tidak mengapa, tidak menghalangi dari hak waris, tidak menghalangi dari hak waris, Allah alam. Kemudian mazhabnya Al-Hanafiyah, mayoritas Al-Imam Abu Hanifah. Hampir sama dengan mazhabnya Al-Hanafiyah. Kecuali bahwasanya mereka menganggap apabila membunuhnya, ya, dalam bentuk yaitu menjadi penyebab terbunuh saja, menjadi penyebab terbunuh, ya, maka ini termasuk sesuatu yang tidak menghalangi dari hak waris. Kalau tadi Al-Hanabilah, ketika bentuk pembunuhannya yaitu menyebabkan terbunuhnya seseorang, ini menghalangi. Ya. Kalau Hanafiyah mengatakan apa? Kalau sekedar menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, ya, maka yang seperti ini tidak menghalangi. Yang seperti ini tidak menghalangi dari hak waris atau mewarisi. Contohnya seperti apa? Seperti seorang yang menggali, ya, sumur, ya, menggali sumur. Yang namanya sumur, sumur baru, ya. Mungkin orang tidak tahu bahwa di situ ada sumur, ya, karena ada sumur, biasanya di mana sumur, dia jalan, kemudian ternyata di situ ada sumur dan masuk ke dalam sumur tersebut, ya, kemudian meninggal, ya, atau kemudian meletakkan batu di tengah jalan, ya, kemudian ada orang yang melintas, yaitu mungkin kerabatnya sendiri dengan kecepatan yang lumayan tinggi, kemudian meninggal karenanya. Ini apa? Orang yang meletakkan batu tadi dan juga yang menggali sumur tadi menjadi sebab terbunuhnya, ya, meninggalnya orang tadi. Ini pembunuhan karena apa? Menyebabkan terbunuhnya orang yang meninggal, tidak sengaja, tidak sengaja, namun apa? Menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga meninggal orang yang, ya, terkena atau tertimpa kecelakaan tadi. Maka yang seperti ini tidak menghalangi dari hak waris, tidak menghalangi dari hak waris, tidak menghalangi dari hak waris. Ya. Demikian pula pembunuhan yang tidak sengaja, yang menurut mazhabnya Al-Hanafiyah tidak menghalangi dari hak waris. Ya. Tidak seperti tadi Al-Hanafiyah, pembunuhan yang tidak sengaja tetap menghalangi dari warisan. Ya. Kalau anak-anak bilang mengatakan, ya tidak menghalangi dari warisan hanyalah pembunuhan yang diizinkan oleh syariat, ya, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, ya. Kalau mazhabnya Al-Hanabiyah tidak, ya, yang tidak kemudian menghalangi dari hak waris, termasuk tadi yang membunuh dengan hak, demikian pula termasuk pula membunuh karena tidak sengaja atau membunuh karena dia yang menjadi sebab meninggalnya seseorang, ini tetap mewarisi, ya, lebih luas. Kalau mazhabnya Al-Hanabiyah, orang yang mewarisi ini lebih luas, walaupun membunuh masih bisa mewarisi. Nah, ada pun Al-Malikiyah, ya, mereka mengatakan bahwa seorang yang membunuh itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, orang yang membunuh tadi melakukannya secara sengaja dan memang dikarenakan, ya, adanya kemarahan, ya, ingin membunuh memang, ya, maka dalam keadaan yang seperti ini tidak mewarisi dari harta orang tadi yang dibunuhnya, ya. Tidak pula mewarisi dari diatnya, tidak pula mewarisi dari diatnya. Nah, kemudian keadaan yang kedua, apabila pembunuhannya tadi dilakukan karena tidak sengaja. Tidak sengaja itu seperti apa? Seperti melempar batu, katakanlah. Tidak sengaja melempar batu, sebetulnya ingin melempar batu atau ingin misalnya sedang memanah, ingin memanah sasaran sebetulnya, tapi melenceng. Melenceng kemudian terkena seseorang yang ternyata kerabatnya. Ini apa? Tidak sengaja. Nah, seperti ini tidak sengaja. Maka dalam keadaan yang seperti ini, pembunuhan yang tidak sengaja, orang yang membunuh dengan tidak sengaja tadi tidak mewarisi atau mewarisi dari harta orang yang terbunuh tadi dengan tidak sengaja, tapi tidak mewarisi dari diatnya. Diat itu apa? Diat itu tebusan, ya, ketika terjadinya pembunuhan, ya, yang tidak sengaja tadi. Jadi berapa? 100 ekor unta, ya. Mewarisi dari harta orang yang meninggal tadi, harta yang memang dimilikinya ketika meninggal, ya. Kemudian juga atau sebaliknya tidak mewarisi dari dia, ya. Dia itu apa yang harus dibayarkan oleh orang yang membunuh, ya. Yang harus dibayarkan oleh orang yang membunuh sebagai tebusan dari terbunuhnya orang tadi secara tidak sengaja, ya. Maka mengapa dia kemudian mendapatkan warisan dari harta orang yang meninggal tadi? Dikarenakan dalam hal seperti ini dia tidak menginginkan, ya, tidak sengaja untuk kemudian membunuh, tidak menginginkan warisan dari orang tadi. Bukan sengaja-sengaja membunuh untuk mendapatkan warisan, tidak. Ya. Yang dia inginkan itu apa? Yang dia inginkan sebetulnya melakukan sesuatu yang diizinkan, sedang memanah, latihan memanah misalnya, atau sedang melempar batu. Sebetulnya dia melempar batu dalam keadaan, ya, yakinnya di depan itu tidak ada apa-apa misalnya. Ya. Nah, yang seperti ini pembunuhannya tidak sengaja. Ya, tidak ada maksud untuk membunuh seseorang untuk mendapatkan warisannya. Kemudian terjadi yang seperti itu, ya, fadlullah wa masya'ala'al, ya, dia tetap mewarisi. Karena niatnya ketika melakukan sesuatu tadi, ya, bukan untuk membunuh. Bukan untuk membunuh, bukan untuk mendapatkan warisan dari kerabatnya tadi. Ya, dia tetap mewarisi. Dia tetap mewarisi. Nah, kenapa dia tidak mendapatkan harta dari diatnya, sambil diatnya, tebusan yang kemudian harus diberikan oleh sang pembunuh, ya, 100 ekor unta. Ya. Dari 100 ekor unta tadi, apabila kemudian dia bukan seorang yang membunuh, ya, dia akan mendapatkan bagian dari 100 ekor unta tadi. Kenapa? Karena dia sebagai ahli waris dari orang yang terbunuh. Ya. Tapi, pada kasus ini, dia lah yang membunuh, dia yang langsung bayar. Ya. Maka dia tidak membayarkan sesuatu yang harus menjadi tanggung dia yang langsung bayar sebetulnya, ya, dia yang langsung bayar sebetulnya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari sesuatu yang menjadi kewajibannya, dia yang langsung bayarkan. Mengapa kemudian dia mendapatkannya lagi? Ini tidak masalah, karena mengapa? Tidak mendapatkan dari dia, ya, tidak mendapatkan dari dia. Dan kemudian yang dirojekkan oleh Syaikh Shalal Fauzan, kesimpulannya setelah memaparkan keempat dari mazhab-mazhab para imam yang empat tadi, beliau mengatakan bahwasanya perkataannya kemudian pertengahan bahwasanya seorang yang membunuh, ya, itu kemudian apabila pembunuhannya dikarenakan tidak sengaja, maka tetap mewarisi. Yang benar adalah mazhabnya Al-Hanabilah atau juga Al-Hanafiyah, ya, antara mazhab Al-Hanabilah dan mazhab Al-Hanafiyah. Ini yang kemudian rajih, walaupun kemudian beliau tidak merajihkan apakah kemudian pendapatnya Al-Hanabilah atau Al-Hanafiyah yang lebih rajih, ya, namun kemudian yang beliau tetapkan, ya, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya yang kemudian menghalangi dari hak waris yaitu pembunuhan yang di harus mengganti, harus kemudian memberikan diat, harus kemudian memberikan yaitu tebusan, maka inilah kemudian yang menghalangi dari warisan. Ya. Adapun pembunuhan yang tidak mengharuskan adanya tebusan, ya, maka ini tidak menghalangi dari warisan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang lagi, wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dengan kembali kepada kitab sholat insyaallah ta'ala, kita masih pada pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.